sementara kan. Okay, apa? Eh, Pak, tak ada. Buat sementara kan. Buat sementara. Pakai tu je. Yang biasa-biasa je lah. Tak ada aku. Yalah. Tapi yang... Yang dah tahu size lah, kena beli standard size betul-betul ni lah kan. Standard size. Betul lah, betul-betul tu lah nasib baik ni kan. Bermakna bagus lah tu, bermakna gitar boleh cocok kat situ. Manalah tahu kan, satu kalau kita nak jam ke apa kan, gitar boleh cocok kat situ. Lepas gitar boleh cocok kat situ, dua mikrofon pula Amran. Layan tak? Tiga. Kat mana boleh tiga? Bila gitar, okay, gitar boleh cocok pula kat situ. Satu mikrofon, dua mikrofon. Satu, dua. Memang link sama. Kau tahu tak? Macam kau dengan aku jam, okay? Aku boleh guna satu, kau boleh guna satu. Private microphone, kau private headphone. Dua-dua headphone. Dua headphone, dua ni. Ui, layan tu. Memang best. Memang best gila lah. Macam tak ada kacau orang lah. Itu tak nak ni kan. Memang best gila lah. Dua line headphone. And, dua line ni, yang pure ni, plug gitar ke masuk kat situ. Betul-betul gitar kan. Gitar. Best tu. Oh, bagus jugalah. Betul lah kau cakap tu. Baru kena kopi. Baru sedap sikit rasa. Aku tadi macam risau-risau juga bila kau cakap tu. Jangan-jangan kau punya aku rasa Kalau tak jalan lagi. Kalau tak jalan tu kira rugi lah investment. Nak kena buat investment baru. Oi, berat juga. Nak beli lain apa benda tu kan. Jadi aku beli ni yang murah. Sudahlah. Okey lah. Kadang lah aku dah ada ni kan. Guna hak mana yang ada. Mana ada lah. Yelah. Tidak kan. Selamat. Hidup balik. Okey, faham lah. Rupanya dia nak kena pakai betul-betul jack yang ni. Betul-betul jack yang tu. Jack betul-betul lah. Sebab yang kau punya version ni mungkin dia bukan version yang tu lah. Dia mungkin version lama tapi kualiti bagus. Tapi bila dia keluarkan balik version baru, dia letak yang mic yang lubang di pin tu. Lepas tu masuk lagi version baru USB. Itu je. Dia buat macam tu lah. Jadi aku beli. Dia version-version lah. Version lama, version tu. Macam aku ni version memang version lama lah. Version version kan. Jack yang tu lah. Yang dulu-dulu kan. Ini. Jack ni dulu lah. Masuk raw. Masuk raw je. Tapi bagus. Tapi ni kira test tu pakai apa? Pakai phone kan. Kalau kau pakai betul-betul mic, sedap lagi suara tu kan. Pasal itu dia ada reverb, ada banyak, ada lah kan, 2-3 control tu kan. Ada reverb, ada apa, echo, ada biasa normal kan. Kau boleh adjust semua kat situ kan. Aku cari tone yang ni lah. Kalau untuk ni kan, pasal kau nak buat echo tu, kalau main bintang ke apa, kena cari yang biasa sedap. Kontes je apa-apa. Kadang-kadang mungkin echo sedap kot. Tengok macam dalam gua je main. Mana tu. Tapi kalau nak buat tu, aku boleh pasal pada dua line kan. Aku boleh pakai dua. Kalau aku tu dua mic lah Kalau dapat dua mic untuk miking kat dua gendang tu, aku letak kat sini. Dua miking kat sini memang sedap tu. Dua miking pergi kat master. Bila aku tekan kat situ, pergi ke channel master. Kat master tu, situ banyak kontrol. Banyak sangat dia punya tu. Echo lah aku betul kan. Lagi banyak lah daripada tu kan. Boleh juga explore tu ke. Layan tu, Amran. Layan tu, layan ke apa? Layan kalau kita jam pun sedap juga. Sedap kan. sebab apa? Kalau jam dua orang tu, kalau aku pakai drum elektronik ke apa kan, drum elektronik dan gitar, pelak aja masuk kat situ. Kau pun pelak masuk kat situ, masing-masing pakai headphone. Memang lah. Lari kan. Memang lari kan lah, memang. Memang lari kan lah, bila pelak. Lepas tengah, syak lah kat situ ni kan. Tu aku semaya syak aja, lepas tu makan ke apa sikit sambung lah. Kontes saja tu apa, aku kalau aku jaga lagi kejap lagi aku test masuk dekat. Aku ingat lah inilah jam kan, nasib baik tali putus. Kalau tali tak putus ni, kau punya tentang kau telefon aku pun kan, aku mesti tak jawab. Aku tengah jam kan. Yalah. Aku tali aku tak putus kan. Aku tu aku nak jam macam mana? Aku tak ada mic. Mic tak ada. Mic yang ni tak ada lah ni. Macam sebab tu best juga tadi. So ada mic tu nak jam tu. Mic ada. Tak pula. Aku tak boleh tabla beli ni dulu lah. Beli bongo tu. Tak ada tengok tari bongo. Okay. Lama lah. Tapi duit tu lah. Terbangku tu lah. Kalau kau ni. Second hand lah. Tapi duit berang. Oh, yang hak dua tu, hak aluh tu, hak ketik kat peha. Ayah ni tu. Apa dah susah-susah kalau kata kalau kau tak ada masa tu kan, esok pun kau dah boleh jam lah. Yalah. Kau download finger tabla kan, ada banyak software Android ke apa, finger tabla dekat handphone ke kat kau punya Android tu, kan ada. Boleh juga. Kan ada macam-macam software ada juga. Pakai jari. Ada juga. Esok ke kan? Esok ke? Sebab kau mana ada masa sekarang ni, masa nak survey tu apa semua kan? Kalau kau nak jam yang terdekat kan? Kata kalau nak test dekat, kau nak test jam dengan orang Perancis tu sana kan? Kau pergi dekat application, kau cari surf kan? Yang pad. Kau pakai Android kan? Ini Apple ni kan? Kau sana. Finger punya drum. Dulu gitar ada, aku duk try main. Gitar ke drum dulu? Dulu ada lah aku. Tabla tu mungkin tak ada. Aku kena beli apa software dia kan. Tapi mungkin ada yang finger punya lah. Aku tahu. Kejap aku. Banyak aku rasa kan. Esok aku dah boleh jam nanti dengan dia orang. Simple je pakai tu. Pakai jari. Tapi payah lah macam jari ni. Dia masa tu. Tapi betul lah tu kan. Lepas tu baru. Lepas tu baru betul. Real lah. Lepas tu real punya tu lah. Real punya tabla. Belas habis-habis dekat kau punya apa, kau punya iPad tu kan. Kau belas habis-habis, biar mic tu masuk kat mic. Sementara kau nak beli USB interface kan. Rumah kau tu bukannya ada orang pun kan. Speaker tu letak dekat dengan tu je lah, dengan laptop tu. Apa belas betul-betul kan. Bagi setting cantik-cantik tu, pakai finger kau je kan. Kedak. Kalau kau jumpa lah, kalau tak ada boleh sabar lah lagi datang kan. And sebab masalah sekarang kau tak ada instrumen itu je kan. Sekarang ni kau dah boleh jam tapi kau bukan penyanyi. Kalau kau penyanyi apa ni, kau boleh nyanyi lah esok kau boleh nyanyi lah. Aku cari mic yang nyanyi ni. Nak cari software. Boleh dapat. Boleh cari software. Kau dah rosak Android punya application untuk finger. Tapi kecil lah, bayar. Tak dia. Kita nak dengar lagi. Okay. Ya lah sama tak? Ya, alamak. Tapi kau kena practice mainnya metronom je. Itu kena practice. Kau tak boleh jenis. Terus pasti je, itu kena practice betul. Kau masuk kat server yang kosong. Kau test dulu kau main dengan metronom. Ya, baru ni kau nak suruh aku main. Benda dah lah halus ke sini. Tak boleh nak feel. Ya, mana metro dah? Ah, benda ni kena praktis. Benda ni tak boleh jenis-jenis. Kau rasa kau boleh je. Aku masuk mulut tergagak-gagak. Memang payah ni. Tapi oh ni lain. Tapi ni aku belum masuk. Oh, layan. Masuk dekat ni. Dekat apa? Masuk dekat speaker tu pun. Tak pula betul lah. Aku cakap tadi, kau pakai speaker kau kan. Sementara kau dah beli USB punya interface kan. Sementara kau tak pakai betul-betul masuk digital cantik ni kan. Kau dah boleh lah. Tapi miking kau dekat laptop tu tak? Tak power je lah, itu je. Making tu tak, quality dia tak, tu je lah. Historic significant event. It is a calamity. It means that a distinction must be drawn between the believers and the hypocrites. It is not true that our state of affairs... Main senang ke metronome. Tengok lah. Kau nak main ke metronome. Kecil lagi kan, memang payah tau. The journey to liberate Al-Aqsa require true honest men. Tapi tak sama lah dengan dia. Ini betul, kalau betul yang ni dia pergi lagi kecil. It is their duty to spread the rules of the Islamic law relevant to this issue. Ini kalau kena betul sedap ni, kalau boleh letak tangan ni, tak tangan kita padam. Is a must until the goal is achieved and to reinforce the fatwa handed down by such words. Tapi dia tak boleh buat. Tak boleh. Sebab berkena tolak dia tak boleh. That those who colluded with and collaborated with the enemies against our Muslim people has violated the tenets of Islam. It has been clear and manifest that some of the Arab leaders colluded with the Crusader Zionist alliance against our people. Those were labeled by the United States as the moderate. Okay, Okay. Insya Allah. Aku jam dengan kau je lah. Baru aku nak masuk ke jam tu. Kau jangan cakap lah. Aku memang aku siapa. Aku malu lah kan. Kau dengan aku dah lah kan. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita buat sepoh lagi kan. Kita buat sepoh. Kau dengan aku je jam besok. Sebab sekarang kau nak practice dengan metronom tu je. Macam tu lah. Memang payah. Aku main minta waktu kecil-kecil kadang-kadang kan. Wish, sekarang metronom. Padahal metronom tu slow je. Aku tak rasa macam metronom tu lagi laju. Wish, kenapa aku tak boleh follow lagi kan metronom. Padahal metronom slow je. Tapi kau dah ada basic. Yang orang lain tu yang masuk drum kan. Yang baru-baru masuk main drum kan. Dan apa dia kata dia dah main lama dekat dia main masa aku tak ingat episode dulu dulu eh dulu aku dia dah lama main dekat function dekat apa benda tapi bila masuk online jam pun memang dia kena tiaw habis sebab dia tak boleh follow itu kan dia dah biasa main function jam-jam apa kan dia dah biasa function jam-jam yang jenis live live apa website tapi bila masuk dekat tu tu kan orang lain semua semua komplain kan. Itu Muhammad tu dah tak join lagi kan. Mana lah dan tu kan. Oh, sedap ni. Kerap je siap dulu. Kita jam kerap tu. Kita jam macam dulu. Yang macam Arab tu. Yang macam oh, itulah aku nak cari version tu. Tapi kau tahulah ni. Bukan betul, kalau betul tu aku boleh TV. Dia tak boleh, tak jari nak letak, tak boleh kan. Ha. Tak sensitif. Tak tepi ni nanti dia apa? Dia tutup. Masa apa dia garisan ni kat ni? Tak. Ha. Oh, tengok aku tak macam tu sikit dia sensitif dia ni. Ya, aku faham. Terbaliklah pula. Kiri jadi kanan. Oh, dia sedap sikit. Oh. Oh, boleh lah sedap sikit. Tapi jet apa? Lepas tu, aku bagi kau lagi satu tip. Kalau kau boring main tabla, kau dah expert pula, kau pergi download software yang ada gitar. I'm gonna make you mine. Thank you. okay. That's hard. We'll be right back. Cristiano.

Thank you.